lagi. Doa. Baturan deket udung lancet iring adi edeng gering nang tung halang layu kaedanan kuneng tuti baturan deket adi lancet kita adi teti bentang anak Haji Masri cep adang perkasep tehnya mengharnya santri itu deui neng tuti keur geulis teh getol salat jeung pinter ngaji abong nu balala keur kawasna mah duana di jabah ku Gusti tungtung nabi sanga hiji dan nyata geuning hirup lama urang melakon teng tangtu bakal jadi bonteng melak goreng jadi goreng pasti dan nyata gening hirup mah urang melak cabe tangtu bakal jadi cabe nu hade meunang nu hade jodona cep adang keur kasep tehnya beungharnya santri kitu deui neng tuti keur geulis teh geto salat jeung pinter ngaji abong nu balala keur kawasna teh duana di ijabah ku Gusti tungtung nalanggeunna hiji raga gering nantung ngalang layu kaedanan kuneng tuti ketati lancet kita di teti bentang anak Haji Masri cep adang keur kasep tehnya beungharnya santri kitu oge neng tuti keur geulis teh getol salat jeung pinter ngaji abong nu balala keur kawasna mah duana di ijabah ku Gusti tungtung nabi sanga hiji dan nyata geuning hirup lamun urang melak konteng pasti bakal jadi konteng melak goreng jadi goreng nya pasti dan nyata geuning hirup lamun urang melak cabe pasti bakal jadi cabe nu hade meunang nu hade jodona cep adang keur kasep tehnya beungharnya santri kitu oge neng tuti keur geulis teh getol salat jeung pinter ngaji abong nu balala keur kawasna mah duana di ijabah ku Gusti tungtung nabi sanga hiji.